بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد قرأنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن أصحاب اللغة يقرؤون barakallahu fikum. Man lam yaqra falyaqra. Dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa aradah, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, tahrimul intihar. Tahrim al intihar. Bahwa qatlun nafsi atau qatlu nafsihi, haramnya perbuatan intihar. Intihar itu bunuh diri. Wa annahu kabiratun min kabairiz dzunub, perbuatan ini termasuk dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar? Wa dzalika min aujuhin. Karena beberapa alasan. Yang pertama, al-wa'idu syadid li fa'ilil intihar. Terdapat ancaman keras bagi pelaku bunuh diri. Apa ancamannya? Allah akan menghukum pelaku bunuh diri, diberlakukan dengan cara dirinya saat menghabisi nyawanya sendiri, yang menusuk tubuhnya hingga mati, maka seperti itulah hukuman yang Allah berikan. yang menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, seperti itu pula hukuman yang akan diberikan. Yang mati karena minum racun juga akan diperlakukan dengan perbuatan yang sama. Sebuah dosa yang diancam menggunakan ancaman-ancaman keras, itu tanda dosa besar. Al-wajhu tsani, alasan yang kedua, dikatakan sebagai dosa besar, li'anna fa'ilal intihar yutawa'adu bi'adzabin nar. Pelaku bunuh diri diancam dengan neraka. Li'anna fa'ilal intihar yutawa'adu bi'adzabin nar. Pelaku bunuh diri diancam dengan azab di neraka. Hakadha ikhadidina azani Allah wa iyyakum. Wa fihi aydan faedah yang kedua. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalan yang diberikan. Di sini sangat jelas hukuman yang diberikan kepada pelaku bunuh diri akan diberlakukan dengan hukuman yang sama ketika mendekam di dalam neraka. Itu menunjukkan balasan yang diberikan sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Wa fihi aydan faedah yang berikutnya, hadzal hadis dalilun ala anna jasadal insan tahta tasarrufillah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tubuh manusia itu di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatasarrafu sahibuhu illa bima azina lahu syari'. Tidak boleh memperlakukan jasad kita kecuali dengan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham yang dimaksud? Tubuh yang kita miliki sekarang dengan bentuk yang berbeda-beda, dengan warna yang berbeda-beda, kemudian aura yang berbeda-beda, tinggi yang berbeda-beda, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jasad tersebut sebagai nikmat. Bersyukur kepada Allah kita hidup diberi jasad. Bayangkan kalau antum hidup tapi enggak ada jasadnya. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Allah berikan jasad kepada kita. Memperlakukan tubuh kita walaupun itu milik antum tapi harus dengan aturan yang Allah tetapkan. Tidak boleh beralasan karena tubuh ini milik saya, terserah saya mau diperlakukan seperti apa. Kita memperlakukan tubuh kita harus sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang ini jasadnya diberikan kepada antum, antum seenaknya memperlakukan jasad tersebut. Yang punya jasad terlahir sebagai laki-laki, tidak boleh dirubah menjadi perempuan. Begitu pula sebaliknya, yang terlahir sebagai wanita tidak boleh dirubah jasadnya tadi menjadi laki-laki. Bisa dipahami? Ketika antum sebagai pemilik jasad tidak diperbolehkan membuat tato misalkan. Tidak boleh. Tidak bisa kita beralasan, kan fisik milik saya. Saya tidak melanggar undang-undang manapun. Ya toh, yang saya tato bukan tubuhnya orang, tapi tubuh saya sendiri. Kenapa harus dipermasalahkan? Ini pemahaman yang keliru. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Allah yang memberikan jasad kepada hamba-hambanya, salah satu nikmat yang harus disyukuri. Wujud mensyukuri nikmat jasad diperlakukan dengan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum mengalami kondisi hidup yang mungkin sulit, berat, penuh dengan problem, penuh dengan masalah, dihimpit dari segala arah, antum sudah enggak sanggup menghadapi itu semua, Allah tidak mengizinkan antum mengakhiri hidup antum dengan bunuh diri. Paham ya? Kan saya enggak bunuh orang lain, Ustaz. Saya bunuh diri saya sendiri. Kenapa kok dipermasalahkan? Masalahnya inti melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dipahami kaum muslimin? Tayyib. Wa fihi ayuban faedah yang berikutnya. Hadal hadis dalilun. Hadis ini adalah dalil. Annal intihar asyaddu jarman min qatlil mu'mini muta'ammidah. Bunuh diri lebih besar dosanya daripada membunuh orang lain dengan sengaja. Saya ulangi. Hadal hadis dalilun ala annal intihar asyaddu jarman min qatlil mu'mini muta'ammida. Hadis ini adalah dalil bahwasannya perbuatan bunuh diri lebih besar dosanya daripada membunuh orang lain, membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Jangan salah, kan gitu ya. Mungkin sebagian pihak menganggap dosa membunuh besar. Naam, memang besar. Dosa terbesar sesudah syirik itu membunuh, ya kan? Seperti yang dinaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Membunuh seorang mukmin dengan sengaja besar dosanya, keras ancamannya. Ternyata membunuh diri sendiri, bunuh diri itu lebih besar dosanya daripada menghilangkan nyawa orang lain. Kok bisa demikian, Ustaz? Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah wa dzalika min wajhaini. Karena dua alasan, bunuh diri dosanya lebih besar daripada membunuh orang lain karena dua sebab. Sebab yang pertama, annaman qatala ghairahu ma'ahu fushatun litaubah bikhilafil intihar fa innahu yamutu hala fi'lihi lihadihil kabirah. Ada yang salah, kaum muslimin? Hah? Anna man qatala ghairahu. Pelaku pembunuhan yang menghilangkan nyawa orang lain, ma'ahu fushatun litaubah. Masih ada kesempatan bertaubat. Pelaku pembunuhan dengan menghilangkan nyawa orang lain itu masih ada kesempatan taubat. Antum sering mendengar kisah tentang pembunuh 100 nyawa, ya kan? Ketika genap pada bilangan 99 dia merasa saya sudah banyak dosa, saya mau taubat. Datang kepada ahli ibadah, ya tanya, ini gimana, ada taubat enggak buat saya? Ternyata ahli ibadah dengan kejahilannya berfatwa tanpa ilmu. Kata dia, terlalu banyak dosamu, terlalu gelap masa lalumu, enggak mungkin kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa menyesal, sekalian digenapkan 100 dibantai. Ya, ahli ibadah tadi sudah 99 nyawa melayang di tangannya, untuk nambah satu bukan perkara besar, kan gitu ya. Mungkin lebih mudah daripada kere ayam. Ketika datang kepada seorang alim bertanya, apakah masih ada taubat untuk saya? Maka dikatakan kepada laki-laki tersebut, apa yang menghalangi engkau dari taubat? Silahkan bertaubat. Dengan taubatan nasuha, pindah dari lingkungan tempat tinggalmu menuju lingkungan orang-orang soleh. Dia masih punya kesempatan taubat. Dan dia wujudkan taubatan nasuha, pindah sesuai dengan arahan sang alim yang dia datangi. Ternyata di tengah perjalanan malakul maut mencabut nyawanya, mati di tengah perjalanan. Maka laki-laki tersebut diperebutkan oleh para malaikat. Ya kan? Malaikatur rahmah hendak mengambil ruh laki-laki tersebut. Ini jatah kami. Kenapa? Sudah tobat. At-taibu minadzambi kaman la dzanba lahu. Yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak punya kesalahan. Karena diampuni. Malaikat azab mengatakan, tidak bisa. Ini jatah kami. Sudah banyak nyawa melayang sampai 101 saja nyawa dihilangkan seperti membunuh seluruh manusia di muka bumi. Ini 100. Sehingga dia sama seperti menghilangkan 100 planet bumi. Jatah kami ini. Geger. Yang geger bukan sekedar luoh 1, luoh 2. Ya kan? Geger gara-gara suara luoh 1 bersaut-sautan dengan suara luoh 2. Ustadznya adu keras-kerasan suara saat ngajar. Luoh 1 lagi sorof, tasrifan, luoh 2 i'rob mutola'ah. Banter-banteran, geger. Fanihidina azani allahu wa iyyakum. Akhirnya luoh 1 tempur dengan luoh 2. Ustadz luoh 1 dengan ustadz luoh 2 menonton dengan minum kopi. Yang geger para malaikat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan hakim ya, memutuskan dua perkara tadi. Sudah, jangan ribut. Malaikatul azab, malaikatul rahmah. Silahkan diukur. Laki-laki ini meninggal di tengah perjalanan. Diukur. Saat ini dia lebih dekat pada kampung halamannya atau pada alamat yang dituju kampungnya orang soleh. Ketika terjadi pengukuran, Allah perintahkan kepada tanah, ya, untuk mendekatkan jasad laki-laki tadi ke arah tujuan. Selisihnya hanya satu jengkal. Khamidina azani Allahu wa iyyakum. Selamat. Dibawalah oleh malaikatur rahmah. Padahal nyawa yang dia habiskan, yang dia hilangkan, 100 nyawa. Enggak main-main loh ini. Belum ada rekor sebanyak ini. Kecuali penjahat perang. Khamidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi kalau pelaku pembunuhan individu, ya, pembunuh berantai, itu mentok paling belasan, puluhan. Ya, sepanjang sejarah ada yang ditemukan 33 nyawa. Ya, mati di tangan dia. Ini sampai 100, gak main-main ini. Ya, wallahu a'lam bishawab, wallahu carane kan itu ya. Baik. Pelaku pembunuhan dengan menghilangkan nyawa orang lain punya kesempatan taubat. Bikhilafil intihar. Beda keadaannya dengan kasus bunuh diri. Fa innahu yamutu hala fi'lihi lihadhil kabirah. Kasus bunuh diri, pelakunya langsung mati ketika melakukan aksi bunuh dirinya. Kalau langsung mati, enggak ada kesempatan taubat. Ngeri apa enggak ini? Ngeri. Khadijidina azani Allahu wa iyyakum. Yang lebih mengerikan, kalau pelaku bunuh diri tadi dicekoki dengan pemikiran-pemikiran berbahaya dari sekte Khawarij. Ya, direkrut sebagai pengantin-pengantin bidadari surga. Ya, biasanya korban-korbannya itu para jomblo. Dari kalangan pemuda-pemuda yang enggak jelas masa depannya. Rentang usianya sama dengan usia antum. Usia-usia syabab dari 16 tahun sampai 25. Itu korban-korban yang dibidik oleh kelompok bengis bernama Khawarij yang sampai detik ini masih ada untuk melakukan aksi bom bunuh diri. Alasannya syahid, padahal sangit. Kosong loh dia. Ya lah. Diiming-iming dengan surga, wahai pemuda, sadarlah. Lihat ke arah cermin. Tatap baik-baik wajahmu yang cuma 40%. Wanita mana yang sanggup hidup berdampingan denganmu setiap hari? Cermin aja pecah berkali-kali. Berapa kali hatimu terluka, diputus oleh belahan jiwamu, sementara mereka menganggapmu sebagai sumber pulsa. Ini yang ketawa kayak kisah nyata kayaknya ini ya. Itu ya, hanya dimanfaatkan. Khalidina azani Allah wa iyyakum. Ya toh, sekian tahun pacaran, ternyata nikah sama orang lain. Yang itu toh, dia takut mengutarakan perasaan, akhirnya jadi tamu undangan. Berapa lama tangisanmu di setiap malam hanya gara-gara diputus cintamu sebelah pihak? Berapa kali kamu harus tersakiti hanya gara-gara cintamu bertepuk sebelah tangan? Akhiri penderitaanmu, wahai pemuda. Ada bidadari-bidadari surga yang cantik jelita, jumlahnya 70 wanita bidadari surga berebut menyambut pemuda yang mati syahid. Siapkah engkau menjadi pengantin untuk 70 bidadari tadi? Karena dia sudah merasa insecure. Dia sudah merasa kayaknya memang aku bukan pasangan wanita dunia. Memang saya pasangan bidadari-bidadari surga. Aku ceraikan semua gadis-gadis dunia. Aku pinang bidadari-bidadari surga. Kapan waktu bom bunuh diri dilakukan? Saya siap. Bagus. Ya. Dalam hati kecil, goblok bangsa ini. Disibukkan, dicuci otaknya. Tapi nanti jangan salah loh ya. Yang melakukan perebutan pemuda-pemuda untuk mau melakukan bom bunuh diri itu, masya Allah, sangat persuasif kalimat yang dia pakai. Dicuci otaknya. Tanpa hipnotis, tanpa gendam, tanpa sihir. Dengan kalimat-kalimat inna minal bayani la sihra. Penjelasan itu bisa menyihir. Tergantung orangnya. Dicuci otaknya berulang kali. Luar biasa. Akhirnya dia pun setuju. Lokasi di mana? Ya, sebutkan lokasinya. Lokasinya kamu datang ke kantor kedutaan Duta Besar Amerika Serikat. Masuk ke sana, minta paspor untuk belajar di Amerika Serikat. Ya, datang ke sana jam 10:30. Nanti ledakkan jam 10:30. Berangkat dia. Ikhwanuddin azanillahu wa iyyakum. Qadarallahu wa masya'a fa'al. Salah setting timer. Ikhwanuddin azanillahu wa iyyakum. Karena yang rakit bomnya, ya, orang Malaysia. Dirakit dengan waktu Malaysia. Ikhwanuddin azanillahu wa iyyakum. Sementara lokasinya ada di Maluku. Di Somlaki. Meledak lebih awal ikhwanuddin azanillahu wa iyyakum. Baru di parkiran lagi makan nasi kuning. Meledak ya akhi. Orang Amerika itu enggak ada yang mati. Petugas parkir mati. Ya kan? Bakul nasi kuning mati. Kan gitu ya. Dia langsung mati seketika. Ada enggak kesempatan dirinya untuk bertaubat? Ada. Dari sisi ini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengambil istinbat hukum ini dijadikan sebagai alasan bunuh diri lebih besar dosanya daripada membunuh orang lain. Sebab yang kedua, anna man qatala ghairahu qad yakunul hamilu lahu 'alal qatli adawatan bainahu wa bainal maqtul. Anna man qatala ghairahu, pelaku pembunuhan dengan menghilangkan nyawa orang lain, qad yakunul hamilu lahu, terkadang pemicunya, alal qatli, sampai dia tega membunuh, adawatan bainahu wa bainal maqtul, karena ada kebencian, permusuhan antara pelaku dengan korban. Ada sakit hati. Mungkin dendam. Ya. pelaku selalu dibuli, ya kan, menjadi korban body shaming, entah dipanggil gajah, dipanggil gendut, dipanggil kentong, dipanggil gajah duduk, ya memang bentuknya lain daripada yang lain kan gitu ya. Sudah berulang kali ganti kursi, patah terus. Sanihidinazaniyallahu wa iyyakum. Kalau enggak patah, bengkok. Ya, kalau enggak patah, bengkok. Jadi kursi Darus Am itu bolak-balik ganti. Sanihidinazaniyallahu wa iyyakum. Misalkan, sakit hati dia, dibuli, digunjing dan lain sebagainya, akhirnya dibidik satu per satu, dibantai. Sanihidinazaniyallahu wa iyyakum. Pemicunya apa? Adawah, permusuhan, dendam antara pelaku dengan korban. Bi khilafil intihar. Lain kasusnya dengan bunuh diri. Fa innal hamila ala dzalik. Pemicu seseorang bunuh diri, adawatan atau adawatun bainahu wa baina rabbih. Adanya permusuhan, sakit hati antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal jazaa'. Dia enggak sabar, enggak sanggup menghadapi pahitnya hidup. Kata orang, pahitnya hidup sama sepertinya pahitnya kopi. Kalau bisa dinikmati akan terasa indah. Dia merasa pahit hidup saya itu jauh dari pahitnya kopi. Ya kan? Kopi mana yang lebih pahit dari hidup saya? Kopi menghasilkan uang, hidup saya menghabiskan uang. Kopi diminati banyak orang, hidup saya enggak ada satupun yang mau menggantikan. Misalkan marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya ditakdirkan sebagai santri yang enggak boleh ini, enggak boleh itu, haram pacaran, haram duduk dengan Dewi, dengan Silvi, kan dingin. Kenapa saya enggak terlahir menjadi orang awam saja? Mereka bebas, pacaran, gonta ganti bahkan. Belajarnya duduk dengan Cynthia, Dewi, Sylvia, Maimunah, Zainab, dan lain sebagainya. Saya duduknya sama Khalid, Zaid, Amr, dan itu ya. Ja'a Zaidun, wa daraba Amrun, itu terus. Dia salahkan takdirnya. Ya kan? Yang menentukan takdir siapa? Digiring oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa Allah enggak adil. Allah enggak adil memperlakukanku. Kenapa aku dilahirkan sebagai santri? Saya pengennya terlahir seperti orang-orang awam di luar sana. Pergaulannya bebas, tiap malam minum minuman keras. Ya toh? Tidur di bawah kolong jembatan. Dia pengen kayak gitu. Sanibidina azaniyallahu wa iyakum. La hawla wa la quwwata illa billah. Dia marah. Dia murka. Dia benci. Siapa yang dia benci? Allah Subhanahu wa taala. Parah atau enggak? Halo, kaum muslimin? Parah. Yang dia lawan bukan sesama hamba. Kalau pelaku pembunuhan, pemicu dia melakukan tindakan keji, bengis, biadab, semacam itu adalah permusuhan antar hamba, dosanya luar biasa besar. Bagaimana kalau yang dia benci, yang dia lawan, dendamnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu lebih parah. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Karena sebab inilah pelaku bunuh diri dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Jadi wahai kaum muslimin, Nah, hati-hati, sehingga harus saya ulangi berulang kali, bunuh diri bukan solusi. Naam, hakada ikhani bidina azani wallahu wa iyakum. Faedah yang berikutnya dari hadir ini, ma'asyiral muslimin azani wallahu wa iyakum. Min maqasidis syariah, di antara tujuan adanya syariat. Kenapa kok harus ada aturan? Ya kan, kita hidup untuk beribadah. Ibadah itu isinya aturan. Perintah dilaksanakan, larangan tidak boleh dilanggar, berita harus diimani. Kenapa harus ada syariat? Fungsinya apa? Dijelaskan dalam hadis ini, min maqasidis syariah al-islamiyah hifzun nafsi. Di antara tujuan adanya syariat Islam, diberlakukan syariat Islam, hifzun nafsi, untuk menjaga nyawa umat manusia. Kalau tidak diindahkan dan tidak dijalankan, bahkan ditinggalkan syariat Islam, nyawa tidak berharga. Termasuk diri sendiri. Kita tahu budaya yang ada di Jepang, kalau kalah, malu, apa istilahnya itu? Tradisi bunuh diri, namanya apa? Biasanya yang ibu-ibu ngerti ini. Apa namanya? Kamehameha. Kok itu mau? Al-Muhim, itulah ya. Jadi di Jepang sana itu, ya, yang katanya orang negerinya maju, kan gitu ya. Katanya orang teknologinya luar biasa, mampu bangkit dari keterpurukan setelah dibom ya dua kota besar mereka, Hiroshima dan Nagasaki, kan gitu ya. Lululantah mereka, tanah enggak bisa ditempati, enggak bisa dihuni, enggak bisa ditanami. Pinter mereka, ya kan? Bangkit dari keterpurukan. Khadijatina azani Allah wa iyakum. Jadi kiblat banyak orang, termasuk kaum wibu, gitu ya. Lihat kiblat antum saat mereka dengan kecerdasan yang ada, kemajuan teknologi, semua kunci-kunci dunia dalam genggaman mereka. Tapi saat tidak memiliki syariat Islam, nyawa di antara mereka tidak ada harganya. Kalau sudah malu, bunuh diri. Ya kan? Kalah main game, bunuh diri. Kalau ini terus diberlakukan, punah manusia. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Bukan karena COVID. Bukan karena wabah. Bukan karena perang saudara. Karena nyawa mereka tidak lagi dihargai. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Tidak mengindahkan norma-norma aturan syariat Islam. Dalam hadis ini diajarkan kepada kita sebuah nilai kehidupan yang harus antum pahami. Syariat Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan utamanya hifzun nafsi, menjaga nyawa manusia. Bisa dipahami kaum muslimin? Baik, sebagai faedah di kalangan para ulama ahli fikih, ada istilah darurat al-khams. Daruratul khams. Dikatakan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah, faqad ittafaqatul ummah bal sa'irul milal ala anna syari'ah wudi'at lil muhafadhah ala daruratil khams. Ya. Kenapa? Faqad ittafaqatil ummah, umat Islam sepakat. Bal sa'irul milal, bahkan seluruh sekte di tubuh kaum muslimin juga menyepakati. Ala anna syari'ah, bahwasanya syariat Islam ini wudi'at, diberlakukan, diadakan, lil muhafadah, untuk menjaga, ala daruratil khams, lima darurat. Ya, menjaga lima hal yang dianggap darurat, harus dijaga. Wahia, lima hal yang termasuk daruratul khams adalah, satu, ad-din, agama. Dua, wan nafsu, nyawa. Tiga, wal irdu, kehormatan. Empat, wal mal, harta benda. Lima, al aqlu. Al aqlu, akal. Ya, agama, nyawa, kehormatan, harta, akal. Hadibidina azaniyallahu wa iyyakum. Lima hal ini yang harus dijaga. Segala tindakan yang merusak salah satu dari lima hal ini pasti diharamkan. Segala tindakan yang bisa membantu melestarikan, menjaga dan menyempurnakan lima hal ini pasti diperintahkan. Hadibidina azaniyallahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Aywa wa alai wa ilmuha indal ummah kadaruri, kata Asy-Syatibi rahimahullah. Pengetahuan tentang masalah ini bersifat aksioma. Paham ya? Bersifat aksioma, diketahui tanpa belajar. Ya. Hakadai khani bidina zaniyallahu wa iyyakum. Baik, ini beberapa faedah. Masih banyak faedah-faedah lain dari hadis ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Liu'adzinil mu'adzin.